Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa belajar bersama dan insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang keutamaan zikir. Ibnul Qayyim menyebutkan keutamaan zikir yang ke-33. Yang ke-36. Qala al-musannifu rahimahullah. Ibnul Qayyim mengatakan, keutamaan zikir as-sadisatu wassalathun, keutamaan zikir yang ke-36. Anna dzikra nurun, bahwasanya zikir adalah cahaya. Lidzakir, cahaya bagi orang yang berzikir di dunia dan cahaya baginya di kuburan. Cahaya baginya di hari kiamat. Yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat, yang cahaya itu membimbingnya, meneranginya di hadapannya. 'Ala as-sirat, ketika dia meniti sirat. Famastanaratil qulubu wal qubur bimitsli dzikrillah, tidak ada yang lebih terang yang menerangi cahaya hati dan yang menerangi kuburan yang semisal dengan zikrullah. Qala Allah ta'ala, Allah Ta'ala membuat permisalan. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman mathaluhu fiz zulumati laysa bikharijin minha. Orang yang mati, kemudian aku hidupkan dia dengan cara diberi wahyu, dengan cara dia mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan cara Allah kasih hidayah sehingga dia menjadi hidup. Wa ja'alna lahu nuran, dan aku jadikan untuknya cahaya. Yamshi bihi finnas, yang berjalan di tengah umat manusia sehingga dia menyebarkan agama itu kepada masyarakat. Ini permisalan yang dibuat oleh Allah Ta'ala tentang mukmin yang dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, seorang mukmin yang diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia dekat dengan agama. Kemudian setelah dia dekat dengan agama, Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu baginya. Wa ja'alna lahu nuran, dan aku tambahkan ilmu untuknya, aku jadikan ilmu untuknya. Kemudian yamshi bihi finnas, dia berjalan di tengah masyarakat dengan menggunakan cahaya itu. Artinya dia menerangi masyarakat dengan ilmu yang dia punya. Kita semuanya berangkat dari kondisi tidak tahu ketika Allah lahirkan kita. Kemudian ketika kita berkembang, kita dewasa, kita mendapatkan sebuah lingkungan yang belum mengenal sunnah, yang tidak mengenal tentang masalah agama, masyarakat yang belum kenal tentang sunnah, tentang kajian masalah tauhid. Bahkan mungkin di antara kita dulu adalah tukang maksiat. Barangkali ada sebagian di antara ibu-ibu yang dulu gak berjilbab. Barangkali ada sebagian di antara kita yang dulu pernah bekerja di dunia yang haram. Barangkali bahkan di antara kita ada yang dulunya pernah berbuat kesyirikan, aneka praktek bid'ah, sehingga kita tenggelam dalam berbagai macam dosa, berlumur dengan aneka penyimpangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bukakan hidayah untuk kita. Setelah Allah bukakan hidayah untuk kita, Allah hidupkan kita. Allah sebut awaman kana maitan, apakah orang yang mati? Fa ahyainahu, kemudian aku hidupkan dia. Sehingga kita awalnya adalah mati, mati hati. Enggak kenal sunnah, tidak tahu zikir, tidak tahu hidayah. Saya sendiri yang dulu pernah berpihak kepada pemikiran liberal, sehingga sempat mengikuti pemikiran kiri, Islam kiri, kemudian berpindah dari satu ormas ke ormas yang lain, dan kita menikmati hal itu dengan anggapan inilah jalan orang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Lalu dia mengenal hidayah, mengenal sunnah, mendekat kepada Al-Quran dan sunnah. Kemudian Allah tambahkan pengetahuan tentang masalah agama. Lalu diberi kemampuan untuk mengajar. Ibarat orang yang dulunya mati, lalu Allah hidupkan. Setelah dihidupkan, Allah kasih cahaya. Yamshi bihi finnas. Kemudian dia berjalan di tengah masyarakat dengan menggunakan cahaya itu. Apakah orang semacam ini? Kaman mathaluhu fid dhulumat. Sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan, laisa bi khariji minha, yang dia enggak bisa keluar darinya. Sehingga dia mengikuti berbagai macam aliran, aliran A, aliran B, aliran C. Atau dia menetap pada satu aliran tertentu. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, sementara aliran itu adalah aliran yang menyimpang. Misalnya dia mengikuti satu aliran, aliran Jahmiyah, atau aliran Mu'tazilah, atau aliran Khawarij, atau Murji'ah, atau aliran yang lainnya yang memiliki penyimpangan. Dan dia berada di situ. Laisa bi kharijim minha. Dan dia enggak bisa keluar darinya. Apakah sama dengan orang yang diberi hidayah oleh Allah? Kemudian dia kenal sunnah, dia kenal tauhid, dia anti syirik dan anti berbagai macam praktek bid'ah. Karena dia tahu yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim sebab bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Apakah sama? Sama-sama dia makhluk Allah. Sama-sama beragama. Tapi yang satu di atas kebenaran. Yang dulunya dia tidak dapat hidayah ibarat orang yang mati. Lalu Allah hidupkan dengan Allah kasih hidayah. Setelah dikasih hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tambahan cahaya. Lalu dia berjalan di tengah masyarakat dengan cahaya yang dia punya. Dia ajarkan cahaya itu kepada, dia tularkan cahaya itu kepada masyarakat. Enggak sama dengan orang yang menetap dalam aliran yang menyimpang, laisa bi khariji minha, dan dia enggak bisa keluar darinya. Maka orang yang pertama adalah seorang mukmin istanara bil imani billah. Orang mukmin yang mendapatkan cahaya dalam bentuk beriman kepada Allah. Dia mencintai Allah, mengenalnya, dan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wal akhar, sedangkan orang yang kedua, yaitu orang yang berada di dalam kegelapan, adalah al-ghafil anillah, orang yang lalai dari Allah. Sehari-harinya dia sibuk bukan berzikir, bukan untuk menambah ilmu, bukan dengan kegiatan yang mendekatkan dia kepada takwa, tapi lebih sibuk dengan dunia atau kesibukan maksiat dan yang lainnya. Al-mu'rid an dzikrihi wa mahabbatihi, yang berpaling dari zikrullah dan mencintai Allah. Wasya'nu kullu sya'n wal falahu kullu falah, maka yang paling penting dan kebahagiaan puncak adalah ketika orang itu berada di dalam cahaya. Wasyaqa'u kullu syaqa'i fi fawatihi, dan kecelakaan puncak adalah ketika orang tidak mendapatkan cahaya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi su'alihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang doa beliau, memohon kepada beliau, berdoa kepada Allah Ta'ala, hina yas'aluhu, ketika beliau memohon kepada Allah, ayaj'alahu fi lahmihi, agar Allah jadikan di daging beliau. Wa idhamihi, dan tulang beliau. Wa asabihi, ruas-ruas tulang beliau. Rambut beliau, kulit beliau, pendengaran, penglihatan. Bagian atas, bagian bawah, kanan, kiri, belakang, depan. Semuanya dipenuhi dengan cahaya. Ini dalam doa apa ini? Nabi SAW meminta kepada Allah cahaya. Di semua dimensi fisik beliau. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lahmi nura wa fi adami nura wa fi asabi nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'alni nura. Dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa ini? Ketika berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala cahaya dalam semua dimensi fisik beliau. Baik di indranya, anggota badannya, kemudian kanan kirinya, depan belakang, atas bawah, hatinya. Sampai beliau minta, waj'alni, jadikan diriku cahaya. Dan itu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berjalan menuju masjid. Sehingga dianjurkan bagi bapak-bapak ya, ketika berangkat menuju masjid, jangan cuma diam saja. Setelah keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Lalu langsung kita membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi 'idhami nura wa fi 'asabi nura. Dan di situ kalaupun enggak urut insyaallah tidak masalah. Yang penting kita baca ini, wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'alni nuran wa zidni nuran ala nur. Tambahkan untukku cahaya, sehingga kita minta kepada Allah cahaya. Maka beliau meminta kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala untuk menjadikan cahaya pada fisik beliau, lahir dan batin. Dan beliau memohon agar Allah meliputi beliau di semua arah beliau dengan cahaya. Dan Allah, dan agar Allah menjadikan fisik beliau dan seluruhnya sebagai cahaya. Maka agama Allah adalah cahaya. Kitab Allah adalah cahaya. وَدَارُهُ الَّتِي أَعَدَّهَا لِأَوْلِيَائِهِ نُورٌ يَتَلَأْلَأْ. Dan negeri yang Allah janjikan untuk para walinya, yaitu surga, adalah cahaya yang bersinar. Wa huwa tabaraka wa ta'ala nurus samawati wal ard. Dan Allah sendiri tabaraka wa ta'ala adalah cahaya langit dan bumi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dan di antara nama Allah adalah An-Nur. Ya. Di antara nama Allah adalah An-Nur. Sehingga kita boleh berdoa, ya An-Nur, wahai An-Nur. Ya. Nawwir qulubana, berikanlah cahaya untuk hati kami. Wadzulumatu asyraqat li nuri wajhihi. Sementara kegelapan itu sirna, kegelapan itu hilang karena cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Taif. Pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Taif. Beliau memohon kepada Allah, a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Cahaya wajah Allah berarti sifat Allah. Cahaya wajah Allah termasuk apa? Sifat Allah. Dan orang yang berlindung dengan cahaya wajah Allah berarti berlindung dengan sifat Allah. Sebagaimana doa yang kita baca setiap pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Itu juga bagian dari sifat Allah. Cahaya wajah Allah adalah sifat Allah. Alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat. Yang menerangi kegelapan. Sehingga kegelapan itu sirna ketika cahaya itu bersinar. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah. dan menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Ayyahilla alaika ghadabu aw yanzila bi sakhatuk laka al-udbi hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bika. Dan menjadi baik dengannya urusan dunia dan akhirat, agar engkau melepaskan dariku ghadabuka murkamu, au yanzila bi sakhatuk, agar jangan sampai turun kepadaku sakhatuk murkamu, laka al-udbi hatta tarda, bagimu segala bentuk ketaatanku, perjuanganku sampai engkau ridha. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Ya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Namun di sini nampaknya ulama berbeda pendapat ya, tentang nilai keabsahannya. Dan wallahu ta'ala alam. Di sini kesimpulannya ada beberapa perawi yang ada beberapa jalur yang lain. Wahada isnadun hasan, sanad yang mendukungnya juga hasan. Kalau di sini dinyatakan wahada isnadun hasan, yang di atas ini sanadnya hasan. Wallahu alam. Saya sendiri dalam masalah penilaian tentang keabsahan hadis, ya tidak memiliki ilmu tentang itu sehingga hanya bisa taklid kepada keterangan ulama yang paham tentangnya. Kita lanjutkan. Waqala Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa 'inda rabbikum lailun wala nahar. Nurus samawati wal ard min nuri wajhihi." Bagi Rabbmu tidak ada siang dan malam. Cahaya langit dan bumi adalah bagian dari cahaya wajahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi langit dan bumi dengan cahaya wajahnya. Wa fi ba'di alfadhi hadzal athar, dan dalam sebagian lafaz athar ini, subhanar rahman bihamdihi wal malaikatu min khifati subhanalladzi yusabbihu. Wa fi ba'di alfadhi hadzal athar, dalam sebagian riwayat asar dari Ibnu Mas'ud, nurus samawati wal ard min nuri wajhihi, cahaya yang ada di langit dan bumi adalah bagian dari cahaya wajah Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Uthman Ad-Darimi. Ya. Di sini ada keterangan tentang perawinya. Baik. Tayyib. Selanjutnya, waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah tegaskan dalam Al-Quran, wa ashraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi itu bercahaya dengan, bumi itu terang dengan cahaya Rabbnya. Sehingga bumi menjadi terang, karena Allah Ta'ala terangi dengan cahaya Rabbnya. Fa'idha ja'a tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah, apabila datang Allah Ta'ala kelak di hari kiamat, lil fasli baina ibadihi, untuk memutuskan para hambanya, asyraqat binurihil ardo, maka seluruh hamparan akan menjadi terang, walaysa isyraquha yawma idhin bisyamsin wala qamar, dan pada hari itu, yaitu pada saat Allah Ta'ala kumpulkan manusia di mahsyar, terangnya itu bukan karena matahari dan bulan. Pada hari itu terangnya bukan karena matahari dan bulan. Fa inna syamsa tukawwar, karena matahari sudah digulung. Wal qamaru yukhsaf, sedangkan bulan sudah dihilangkan, sudah dihapus. Wa yadhhabu nuruhuma, sehingga cahaya matahari dan bulan sudah hilang. Kalau sekarang di dunia yang menerangi bumi cahaya dari cahaya matahari. Ketika malam ada cahaya bulan. Nah, ketika terjadi kiamat, hamparan yang dipakai oleh manusia, cahayanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyraqat binurihi, terang dengan cahaya Allah. Wa hijabuhu tabaraka wa ta'ala an-nur, dan hijab Allah Ta'ala adalah an-nur. Sehingga Allah tidak bisa dilihat oleh makhluknya, oleh hambanya, karena ditutupi oleh cahaya. Qala Abu Musa, Abu Musa bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan 5 penegasan, 5 nasihat. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanam, Allah enggak tidur. Wa la yambaghi lahu ayyanam, dan enggak pantas Allah tidur, enggak layak Allah tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'u, Allah menyempitkan, yakhfid bermakna ya, apa? Yaqbid, menyempitkan, menurunkan. Wa yarfa'u, dan mengangkat. Al-qista di sini diterjemahkan dengan atau diartikan dengan rizki. Allah menyempitkan rizki dan Allah melapangkannya. Bisa juga dimaknai al-qista adalah keadilan. Allah menurunkan dan Allah mengangkatnya. Dan kehidupan manusia seperti itu. Kadang di satu waktu, kezaliman itu merajalela di mana-mana. Mulai dari atas sampai bawah. Di waktu yang lain, keadilan terangkat. Sehingga semua mendapatkan pengaruh dari keadilan itu. Yurfa'u ilaihi amalul layli qabla amalin nahar. Diangkat untuknya, diangkat kepada Allah, amal di waktu malam sebelum datang amal siang. Wa amalun nahari qabla amalil lail, dan diangkat kepada Allah amal siang sebelum amal malam. Masya Allah. Dan Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Hijabuhu nur, hijabuhu nur, hijab Allah adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi, andaikan hijab itu dibuka, la ahraqat, maka akan membakar, apa itu? Subuhatu wajhihi, pancaran wajahnya. Di sini ada lafaz subuhat wajh, pancaran wajahnya. Mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, sesuai dengan jangkauan pandangan matanya kepada makhluknya. Pancaran wajah Allah akan membakar para makhluknya sesuai dengan jangkauan pandangannya. Thumma qal, thumma qara'a, kemudian beliau membaca, amburika man finnari wa man haulaha, untuk diberkahi siapa yang ada di an-nar, di api itu, wa man haulaha, dan yang berada di sekitarnya. An-Naml ayat 8, ini bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Coba kita lihat. Surat An-Naml ayat 8. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Musa, ya. Idh qala Musa li ahlihi, inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin alakum tastalun. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Jadi bercerita tentang Musa ketika beliau bersama istrinya, kemudian beliau melihat ada api yang menyala yang berada di dekat bukit. Kemudian Musa mengatakan kepada istrinya, inni anastu naran, saya ingin mendekati ke api itu. Sa'atikum minha bi khabarin, barangkali saya bisa mendapatkan berita. Mungkin di situ ada orang. Au'atikum bi shihabin qabas, la'allakum tastalun. Atau nanti saya bisa mendapatkan obor. Ya. Akhirnya Musa mendekat ke api itu, istrinya ditinggal. Falamma ja'aha, ketika Musa mendatangi api itu, nudiya, dipanggil, amburika man finnar, segala yang mendekat di api ini, wa man haulaha, dan sekitarnya akan diberkahi. Wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah rabbul alamin. Nah, kita kembali ke sini. Fastanarah dhalikal hijab binuri wajhi. Maka hijab itu bercahaya dengan cahaya wajahnya. Laulahu, andekan bukan karena hijab itu, la ahraqat subhatu wajhi wa nurihi mantaha ilaihi basaru. Andekan bukan karena hijab ini, maka pancaran wajahnya akan membakar semua yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Mantaha ilaihi basar. Masya Allah. Walihada lamma tajalla tabaraka wa ta'ala lil jabal. Karena itulah ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa melihatnya, Allah mengatakan kepada Musa, walakinin dur innaka lan tarani, walakinin dur ilal jabal. Kamu enggak bisa melihatku, tapi coba lihat ke arah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau dia tetap berada di tempatnya, maka kau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali wa kashafa minal hijabi syai'an yasira. Ketika Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung dan Allah membuka sedikit dari hijabnya, sahal jabalu fil ardi, gunung itu langsung meledak dan rata dengan tanah. Wa tadaddaka walam yakun li rabbihi tabaraka wa ta'ala. Gunung itu langsung luluh dan dia tidak bisa tetap berdiri kokoh ketika melihat wajah Rabbnya Azza wa Jalla. Dan itulah makna dari perkataan Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar, pandangan mata tidak bisa menjangkau Allah. Qala, kata Ibnu Abbas, dzalikallah azza wa jalla, itulah Allah azza wa jalla. Idza tajalla binurihi lam yakum lahu syai'. Ketika Allah menampakkan wajahnya, ketika Allah menampakkan wajahnya dengan Allah singkap cahaya yang menjadi tutupnya, yang menjadi tabirnya, maka tidak ada sesuatu apapun yang dia bisa bertahan. Sehingga manusia itu akan, makhluk itu hancur ketika penutup tabir wajah Allah Ta'ala, yaitu cahaya, itu dibuka. Maka seorang hamba tidak sanggup untuk melihatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa hadza min badi'i fahmihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini bagian dari pemahaman beliau yang sangat sangat bagus radhiyallahu anhu. Dan kecerdasan beliau yang luar biasa. Kaifai wa kaifala wa qad da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu'allimahu Allahu ta'wila. Sehingga bagaimana mungkin tidak demikian sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan beliau agar diajari ta'wil. Farrabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala bisa dilihat di hari kiamat. Bil absari iyanan, dengan mata kepala manusia iyanan secara langsung. Walakin yastahilu idrakul absari lahu wa in ra'athu, namun mustahil pandangan mata bisa menjangkaunya meskipun melihatnya. Fal idraku amrun wara ar-ru'ya. Al idrak itu di bawah ru'ya. Wa hadhi syamsu walillahi al-mathalul a'la. Kemudian beliau membuat permisalan ya. Tolong bedakan antara sebatas melihat dengan idrak. Jadi ada dua istilah, ada ru'yah, ada idrak. Ada ro'a, ada adroka. Matahari, naroha, kita bisa melihatnya. Oh, itu ada matahari. Ya? Wala nudrikuha kama hiya alaih. Tapi kita enggak bisa memandang matahari, kemudian membuat kesimpulan utuh tentang matahari. Karena ketika dilihat terus sakit ini mata. Wala qariban min dalika, atau yang mendekati matahari. Sehingga ketika dilihat ya, seperti ada apa? Bulatan bertumpuk-tumpuk gitu kan. Ketika kita melihat matahari, kok kayak ada bayangan sinar bertumpuk. Akhirnya orang kalau gambar matahari ya dibuat bulat, kemudian dikasih seperti ada garis-garis yang menunjukkan sinar. Itu yang dimaksud orang nggak bisa melakukan idrok. Dia bisa jadi bisa melihat, tapi tidak idrok. Melihat, tapi nggak bisa detail, nggak bisa menguasai. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada orang yang bertanya kepada beliau anir ru'yah, tentang melihat Allah, wa aurada alaihi la tudrikul absar. Kemudian orang itu membawakan dalil la tudrikul absar, bukankah Allah mengatakan Allah itu enggak bisa dijangkau oleh pandangan mata, bagaimana mungkin nanti bisa dilihat di surga? Dan sebagian orang mengingkari Allah bisa dilihat di surga. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, alasta taras sama, kau bisa lihat langit? Qala bala, kata orang ini, betul. Qala afatudrikuha, apakah kau bisa menguasai meliputi langit semuanya? Qala la, enggak bisa. Kalau lihat ke arah langit, itu ada langit. Sudah, yang kau lihat semua langit atau cuma satu titik saja? Satu titik saja. Maka kalau Allah bisa dilihat di hari kiamat, bisa dilihat ketika di surga, itu sama sekali tidak bertentangan dengan firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, yang ada di surat Al-An'am ayat 103. Paham maksudnya ya? Jadi begini ya, jadi ceritanya begini. Allah menegaskan bahwa Allah bisa dilihat di hari kiamat. Allah bisa dilihat di hari kiamat. Baik. Allah bisa dilihat di hari kiamat. Sudah? Lalu bagaimana dengan firman Allah? Bagaimana dengan firman Allah? La tudrikuhul absar. Pandangan mata itu tidak bisa mengidroknya. Tidak bisa menidrok. Bukankah ayat ini menunjukkan kalau Allah tidak bisa dilihat? Maka kata Ibnu Abbas, pandangan mata tidak bisa mengidrok. Ini ada di surat Al-An'am ayat 103. Ini 154 jadinya. 103 ya. Betul ya? Surat Al-An'am ayat 103. Bahwa Al-An'am ayat 103, betul. Baik, kembali ke sini. Bahwasanya dua hal ini tidak saling bertentangan. Kata Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, bedakan antara melihat dengan idrok. Melihat itu hanya melihat. Kalau idrok, melihat dan meliputi. Melihat dengan dengan jelas ya, detail. Kalau detail itu idrok. Kalau sebatas melihat, manusia bisa. Dan nanti Allah berikan kesempatan itu besok ketika di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk masuk surga. Kalau melihat, manusia bisa. Tapi kalau idrok, enggak bisa. Benar? sehingga Allah bisa dilihat di hari kiamat di surga, tapi tidak bisa diidrok, melihat keseluruhan detail tidak bisa, dan itu dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Wa qad daraba Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah membuat permisalan tentang cahayanya yang ada di hati seorang hambanya. Mathalan la ya'qiluhu illa al-'alimun, permisalan yang tidak bisa dipahami kecuali orang yang berilmu. Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya, kamishkatin fiha misbah, seperti mishkah. Apa itu mishkah? Kalau Anda melihat ada apa? Lampu teplok, ya. Mishkah adalah lampu teplok ini. Fiha misbah, di dalamnya ada misbah, ada sumber cahayanya. Al-misbahu fi zujajah, misbah itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, yang kaca itu seperti apa, berlian yang bersinar. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dan misbahnya dinyalakan dari bahan bakar berupa minyak zaitun yang berasal dari pohon diberkahi. Minyak zaitun itu pohon diberkahi. Makanya boleh bertabaruk dengan zaitun, minum zaitun dengan mengatakan Allah memberkahi. Allah memberkahi zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang pohon zaitun itu la syarqiyah wala gharbiyah, tidak berada di sebelah timur dan tidak berada di sebelah barat. Maksudnya apa? Disinari matahari dari pagi sampai sore, sehingga pohon zaitun itu tidak berada di sebelah timur bangunan atau timur benda yang tinggi, yang ketika dia sore gak kena sinar matahari, dan juga tidak berada di sebelah baratnya sehingga ketika matahari terbit dia gak kena sinarnya, tapi berada di sebuah tempat yang lapang. Ketika matahari terbit dia sudah kena sinar, sampai tenggelam dia kena sinar. Ya. Dan itulah pohon yang sehat. Pohon-pohon yang dia sangat membutuhkan sinar matahari, yang sehat adalah yang la syarqiyah wala gharbiyah, yang dia 100% kena sinar matahari dari mulai pagi sampai sore. Yakadu zaituha, yang minyaknya itu hampir saja yudiu, hampir saja menyala, berkilau, menyala. Walau lam tamsas hunar, meskipun belum disentuh oleh api, sehingga minyaknya sangat apa, sangat terang, apalagi ketika dia dinyalakan. Nurun ala nur, itulah cahaya di atas cahaya. Ada sebuah mishkah, sebuah lentera. Di dalam lentera itu ada lampunya, ada misbah. Misbah itu ditutupi dengan kaca, zujajah, seperti kaukabun durri, seperti apa, berlian yang bercahaya. Dan lampu itu bahan bakarnya adalah zaitun yang sangat pilihan, sehingga keluarlah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah berikan petunjuk untuk mendapatkan cahaya ini di antara hamba yang dia kehendaki. Dan para ulama mengatakan, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maksudnya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran ketika mengenai iman yang ada dalam hati seorang hamba, sehingga ketika seorang hamba itu mukmin, lalu dia mendapatkan cahaya dari Al-Quran, maka akan semakin bercahaya. Kata Ubay bin, وَيَدْرِبُ amsal, Allah berikan permisalan linnas untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kata Ubay bin Ka'ab, perumpamaan cahaya Allah dalam hati seorang muslim seperti ini. Cahaya Al-Quran yang menyentuh cahaya iman. Itulah cahaya yang Allah sematkan pada hati orang mukmin, min ma'rifatihi, berupa dia kenal Allah, mencintai Allah dan iman serta rajin berzikir kepadanya. Wa huwa nuruhu, dan itu adalah cahaya yang Allah turunkan kepada mereka, maka Allah hidupkan mereka dengan cahaya itu. Wa ja'alahum yamshuna bihi bainan nas, lalu Allah jadikan cahaya itu dipakai oleh orang ini untuk berjalan di masyarakat sehingga dia terbimbing dengan ilmu, terbimbing dengan hidayah. Kalaupun ada penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dia enggak ikutan. Dan ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, dia bisa menerangkan. Wa asluhu fi qulubihim, asalnya ada pada hati mereka. Tsumma taqwa madatuhu, kemudian semakin kuat sumber cahaya itu. Wa watazayatu, dan semakin bertambah. Hatta tadhhura ala wujuhihim, sehingga pengaruhnya itu nampak di wajah mereka, anggota badan mereka, fisik mereka, bahkan pakaian rumah mereka. Yubsiruhu man huwa min jinsihim. Yubsiruhu man huwa min jinsihim wa sa'irul khalqi lahu munkirun. Bisa dilihat oleh orang yang sejenis dengan mereka. Maksudnya adalah sama-sama mukmin. Mukmin bisa menangkap cahaya itu, sementara makhluk yang lain mengingkarinya karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Dan di sini penjelasan Ibnu Qayyim masih cukup panjang ya tentang masalah cahaya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena paragraf berikutnya Ibnu Qayyim akan menjelaskan cahaya di hari kiamat yang Allah berikan kepada mukmin ketika mereka berada di kegelapan hari kiamat. Allah kasih cahaya sehingga mereka bisa melintasi sirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan atas ilmunya yang telah disampaikan Ustaz. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, saya melihat postingan seseorang bahwa ada tiga syarat wanita boleh untuk tidak menutup aurat. Yang pertama, bukan beragama Islam. Kedua, belum akil balig. Ketiga, gangguan jiwa. Setahu saya, menutup aurat itu wajib. Apa dalil tiga syarat wanita boleh tidak menutup aurat tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Afwan, di sini hujan deras sekali. Sebentar, baru dikondisikan. Tidak terdengar dengan jelas. Coba volumenya ditambah. Baik, saya akan diulang. Saya melihat postingan seseorang bahwa ada tiga syarat wanita boleh tidak menutup aurat. Yang pertama, bukan beragama Islam. Kedua, belum akil balig. Tiga, gangguan jiwa. Setahu saya, menutup aurat itu wajib. Apa dalil tiga syarat wanita boleh tidak menutup aurat tersebut? Jazakumullahu khairan. Wajazakumullahu khairan. Ini enggak kuat. Baik. Jadi begini ya. Aturan yang berlaku bagi hamba itu ada yang sifatnya taklif, ada yang sifatnya wad'i. Ada hukum taklif, ada hukum wad'i. Untuk hukum taklif, maka dia gugur dari tiga orang. Yang pertama adalah as-sabiyyu hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balig. Kemudian yang kedua al-majnun hatta yafiq. Orang yang gila sampai dia sadar. Kemudian yang ketiga orang yang dia lupa sampai dia teringat. Tayyib. Sedangkan selain itu maka mereka berkewajiban untuk menjalankan aturan syariat. Jika dalam situasi tertentu ada orang yang mengalami salah satu tadi, maka dia tidak wajib menjalankan kewajiban syariat. Dalam arti dia belum wajib melaksanakan perintah atau dia belum terkena dosa ketika melanggar larangan. Selanjutnya, kalau kita berbicara dengan hukum tertentu yang itu latar belakangnya tidak hanya sebatas masalah amal, maka pertimbangannya bukan dari sisi apakah dia balik ataukah dia sehat akal atau tidak. Contohnya adalah masalah kewajiban berhijab. Kewajiban berhijab kepentingannya tidak hanya pihak wanita. Kepentingan yang lain adalah agar menjaga fitnah sehingga tidak menimbulkan fitnah di antara kaum lelaki. Karena itu kalau misalnya ada orang gila, wanita yang gila, dia masih muda, secara fisik bagus. Subhanallah. Ada orang gila yang secara fisik bagus misalnya, tapi dia cacat mental. Maka apakah dia boleh dibiarkan untuk tidak berhijab? Jawabannya jangan. Dia dikasih hijab dalam rangka untuk menjaga keamanan dirinya dan tidak menimbulkan fitnah di kalangan lelaki. Wallahu alam. Dan apakah bisa dalil tadi dibawa kepada, jadi ada tiga orang yang rufi al-qalam, yang pena catatan amal itu diangkat, apakah bisa dibawa kepada masalah hijab? Kami melihat ini berbeda antara amalan dengan aturan hijab. Karena hijab ini berkaitan dengan masalah apa tadi? Ada sisi pertimbangan yang lain, yaitu jangan sampai menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Wallahu a'lam. Bahkan kalau bisa yang Anda lakukan adalah meninggalkan pekerjaan semacam ini, ya. Karena kita dilarang oleh Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat dan tindakan melampaui batas. Dan salah satu di antara bentuk tindakan maksiat adalah membantu orang kafir untuk bermaksiat. Orang kafir bermaksiat urusan orang kafir. Dan kita tidak boleh ikut campur di situ. Karena itu ketika kita terlibat dalam kegiatan maksiat yang dilakukan oleh orang kafir, seperti menyediakan sarana maksiat bagi mereka, makan daging yang haram, minum minuman yang haram, ya hukum asalnya tidak diperbolehkan. Sehingga ketika itu tidak boleh, maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Artinya bekerja di tempat semacam ini pada asal tidak diperbolehkan. Subhanallah wa sabbihur rabbihamd. Artinya hukum asal bekerja di tempat semacam ini pada asalnya tidak diperbolehkan. Karena itu kalau Anda bisa untuk minta pindah bagian, silakan pindah bagian, ya. Misalnya di bagian cleaning service atau apa misalnya room service, insyaallah itu lebih baik daripada berada di dapur. Sehingga kita tidak bicara masalah zikir lagi, tapi kita bicara dari sisi apa kehalalan pendapatan. Wallahu a'lam. Baik. Yeah. Walaupun mereka mengaku dengan seorang yang pernah Ustaz wawancarai. Jazakumullah khair. Maksudnya akhwat yang keluar dari grup ini ngisi kajian. Kemudian bolehkah ummahat yang lain ikut mendengarkannya? Jika beliau memang memiliki ilmu tentang itu, dan yang kami tahu ya, memang kawan-kawan yang sudah mulai hijrah ketika Ustadz Abdul Aziz, kemudian Ustadz Abdullah Mas'ud, dan Ustadz Khalil Bustami itu keluar dari kelompok ini, mereka nampaknya memang sudah punya ya, bekal yang cukup terkait masalah agama ya. Sehingga pada saat saya ngisi di forum mereka, ketika saya pancing dengan hal-hal tertentu, mereka bisa jawab, oh berarti materi ini sudah pernah mereka dapatkan. Ya, meskipun dalam porsi tertentu mereka nggak detail, seperti masalah tauhid itu kurang detail. Tapi kalau masalah amalia, masalah amalan sehari-hari, kemudian masalah fikih, nampaknya mereka sudah memiliki hal itu. Karena itu selama yang disampaikan oleh ummat ini, oleh akhwat ini adalah ilmu yang pernah beliau dapatkan dari salah satu dari tiga ustaz tadi. Hanya murni itu insya Allah kami masih bisa merekomendasikan. Tapi kalau keluar dari itu, mungkin nanti bisa diingatkan ya, sebaiknya tidak menyampaikan yang lebih dari itu. Karena khawatir doktrin masa silamnya masih berlaku. Wallahu'alam. Baik. Taib, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Tetapi baik, jika memang terjadi sedikit masalah di keluarga ikhwan, pada asalnya pihak akhwat tidak bertanggung jawab. Karena itu sah-sah saja dia menerima lamaran dari ikhwan tersebut. Nah, selanjutnya apakah nanti akan lanjut ataukah tidak, akhwat bisa memberikan batasan waktu. Karena kan dia mungkin akan membawa itu ke keluarganya, kemudian ya rembuk keluarga, barangkali ada pro kontra, apakah lanjut ataukah tidak, itu dikembalikan kepada pihak ikhwan. Sehingga jika pihak ikhwan ini setelah melakukan lamaran, kemudian dia membawa hasilnya kepada keluarganya, lalu ada pro kontra, berarti kan butuh waktu. Nah, pihak akhwat bisa ngasih apa batas waktu, kepastian. Misalnya, mohon jawabannya kami minta misalnya 3 bulan atau 4 bulan. Agar ada kejelasan apakah lanjut ataukah tidak. Karena sebatas khidbah belum tentu lanjut nikah. Sehingga sah-sah saja menerima khidbah, dan agar nanti Anda tidak gantung dalam waktu yang enggak jelas, Anda kasih batas waktu yang lebih tegas, misalnya 3 bulan atau 4 bulan atau sekian bulan. Sudah? Disampaikan saja dengan tegas. Nah, selanjutnya setelah sekian bulan enggak ada jawaban, anggap ini tidak dilanjutkan. Dan nanti ketika ada orang lain yang mau khidbah, ya silahkan untuk diberi izin, karena khidbah yang pertama sudah dianggap tidak berlaku. Wallahu alam. Ya, mohon maaf barangkali belum bisa kami lanjutkan karena di sini banyak sekali petir-petir yang cukup besar ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.